Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, shalom semuanya. Pada pagi hari ini kita melihat bagian firman Tuhan dari kitab Filipi pasal yang ketiga. Kita perhatikan di ayat yang keempat. Saya mengajak kita mulai dari ayat yang keempat, Filipi pasal yang ketiga, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-14. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan mengajak kita untuk membaca bagian ini. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-14. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus, malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dengan dia dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kalau kita perhatikan dalam bagian ini, ternyata kita menemukan letupan-letupan perasaan daripada Paulus ketika dia mengalami sebuah perjumpaan yang indah dengan Yesus Kristus yang dia percayai dan yang juga dia layani. Kalau kita lihat dari bacaan kita hari ini dan juga memperhatikan tema kita, maka kita melihat pembaharuan spiritual di dalam diri tiap-tiap orang memang perlu sekali lagi untuk kita perhatikan. Kalau syukur-syukur kalau kita sudah berada dalam spiritual yang sudah tepat, yang sudah sesuai dengan Alkitab, prinsip-prinsip yang benar di dalamnya. Tetapi kalaupun kita belum sampai ke sana, ini menjadi pembaharuan yang bagus buat kita semua untuk kita menuju selangkah demi selangkah kepada apa yang Tuhan rindukan bagi kita masing-masing. Saya memulai dari satu bagian, minta tolong diklik, bahwa kita ini diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, dan itu dikisahkan di dalam kitab Kejadian. Desain Allah sangat agung bagi kita masing-masing, meskipun secara fisik, secara lahiriah, kita kelihatannya ada kurang ini dan itu, tapi pada prinsipnya bahwa manusia didesain Tuhan secara khusus, secara spesial, berbeda dengan ciptaan yang lainnya. Sehingga ada orang bertanya, kalau memang manusia diciptakan secara spesial, secara indah dan agung di hadapan Tuhan, kenapa manusia diciptakan pada hari yang terakhir? Kenapa tidak di hari yang pertama? Ada sebuah jawaban yang indah. Itu sama seperti kita, ketika kita mau menghadir atau mau kedatangan seorang anak di dalam keluarga kita, tentu kebahagiaan kita akan kita persiapkan dengan sedemikian rupa, bagaimana ketika anak ini lahir, itu menjadi kedatangan yang tidak terlalu memusingkan kita lagi, tetapi semuanya sudah tersedia. Dengan kata lain, Tuhan mempersiapkan segala sesuatu, tumbuh-tumbuhan, makan, minum, dan lain sebagainya, Tuhan sediakan sedemikian rupa, dan pada hari yang terakhir, pada hari manusia diciptakan pada bagian terakhir, supaya manusia memang disambut dengan sukacita oleh makhluk yang lain. Jadi kita bisa melihat keberhargaan diri kita begitu mulia di hadapan Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, kita sangat berbeda dengan ciptaan yang lainnya, kita bukan hanya diciptakan secara materi seperti makhluk-makhluk yang lain, tetapi ada bagian spiritual, rohani. Karena Alkitab berkata kita diciptakan dalam hembusan napas Allah. Ini menjadi perbedaan yang sangat sangat khusus, yang sentral, yang memang berbeda dengan yang lainnya. Karena ada hembusan napas Allah, manusia bukan hanya materi adanya, tetapi ada rohani di dalam diri mereka. Dan kita tahu bahwa sampai hari ini kita belum menemukan ada binatang-binatang tiba-tiba ayo kita ke gereja dulu pada hari Minggu, enggak ada kan. Hanya manusia saja yang bisa berespon terhadap Allah penciptanya, karena memang di dalam dirinya ada peta teladan Allah yang sempurna. Kemudian ketika Allah menciptakan segala sesuatu, dikatakan di dalam Alkitab, Allah berfirman saja. Berfirman, jadilah ini, jadilah itu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, empat, lima. Tetapi ketika Allah mau menciptakan manusia, saya mengutip dari pernyataan Wycliffe, dalam komentarnya dia berkata bahwa di ayat, di pasal yang pertama Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, itu berbicara tentang saat Allah menciptakan manusia, narasi itu digambarkan secara jelas bahwa Allah tidak langsung berkata berfirmanlah dan jadilah manusia. Tetapi menarik di sana menggambarkan tentang ketiga pribadi itu, Allah meminta Dewan Sorgawi itu, kedua anggota Tritunggal itu untuk terlibat di dalamnya, untuk memusatkan perhatian secara khusus. Terlibat di dalamnya, marilah kita menciptakan, dikatakan di dalam Alkitab, manusia menurut peta dan teladan kita. Rujukannya siapa penciptaan kita? Rujukannya itu adalah Allah sendiri. Artinya sentralnya Allah, bukan yang lain. Bukan Tuhan merujukan pada binatang yang lain, karena ini lebih mirip, ayo kita ciptakan sesuai dengan ini, tapi ini lebih makhluk yang lebih mulia lagi, tidak. Tetapi Alkitab dengan jelas berkata, marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Rujukannya jelas, dirinya sendiri. Sentralnya jelas, dirinya sendiri. Dalam hal ini kita melihat, Wycliffe juga berkata, menegaskan tentang, ternyata pusat perhatian Allah pada bagian ini adalah perhatian yang sangat serius, yang sungguh-sungguh, bukan hanya diucapkan firman, tetapi Tuhan mengerjakan dengan tangannya. Dan Tuhan ditampilkan sebagai pribadi, kalau mau kita istilahkan dalam Dewan Pertimbangan, pribadi yang masuk dalam Dewan Pertimbangan itu untuk mendesain manusia sedemikian rupa supaya tepat sesuai dengan maunya dia. Dan indah sekali, kita bukan hanya diciptakan merujuk kepada Allah sendiri, tetapi ternyata kita diciptakan di atas ciptaan yang lainnya. Kita diminta untuk mengusahakan, memelihara, dan berkuasa atas segalanya. Dengan kata lain, bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah ini bukan hanya sekedar diciptakan begitu saja, tetapi ini menunjukkan bahwa manusia memang punya hakikat keberadaan diri Allah di dalam diri mereka. Ya, istilah yang paling gampang, kita copy paste-nya Tuhan. Tetapi bukan dalam bentuk material, tetapi di dalam bentuk apa, rohania, yang memang keberadaan Allah ada di dalam diri kita. Sehingga beberapa pengkhotbah di dalam Alkitab, seperti misalnya ditujukan oleh dalam hal ini Paulus juga berbicara tentang bagaimana kita itu manusia yang mampu menjamah Allah. Di dalam Yohanes 1, Yohanes 1 ayat 1 sampai 4, dengan 4 itu Yohanes berbicara tentang bagaimana manusia itu berbeda dengan yang lainnya. Manusia itu bisa mendengar suara Allah, manusia itu bisa melihat dia, manusia bisa menyaksikan tentang dia, manusia bisa menjamah dia, meraba dia, tentu pada zaman itu, meskipun dalam bayang-bayang, tidak seutuhnya. Tetapi manusia mempunyai kesempatan yang indah seperti itu. Bahkan manusia diberikan kesempatan bagi Tuhan untuk memberitakan Injil-Nya kepada orang-orang yang belum percaya. Kemudian yang menarik, manusia diberi kesempatan untuk mengalami persekutuan dengan Dia. Dan lanjut, manusia berbeda dengan yang lain, kita diciptakan kekal adanya. yang lain fana, diciptakan kemudian habis pada waktunya, tetapi kita kekal. Nah, kekal tujuannya kemana tergantung daripada kita. Kita terima anugerah yang mana? Kalau kita menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, ketika kita percaya kepada Dia, kita diselamatkan. Ketika kita tidak percaya, kita dihukum. Masuk ke dalam kekekalan, sama-sama masuk, tapi yang satu keselamatan kekal, yang satu binasa kekal. Tetapi yang menarik bahwa cetusan-cetusan yang luar biasa tentang bagaimana manusia itu berkemungkinan untuk mencari Allah, berkemungkinan untuk menjamah Dia, berkemungkinan sekali untuk berjumpa dengan Dia. Coba kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17. Saya mengambil contoh bagian itu karena ternyata memang para rasul ingin menunjukkan tentang bagaimana kita ini bukan hanya diciptakan sembarangan, tetapi ada bagian yang luar biasa yang melekat pada diri kita. Kisah Para Rasul 17:26-27 dikatakan, dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia. Hanya manusia berkemungkinan untuk mencari Allah dari ciptaan yang lain, dan mudah-mudahan menjamah Dia. Menjamah tentunya tidak hanya secara fisik, tetapi jamahan di dalam pengertian orang mengalami perjumpaan dan merasa bisa seolah-olah menjamah Dia. Kemudian menemukan Dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Hanya manusia yang berkemungkinan untuk semuanya itu. Jadi desain Tuhan yang mau saya gambarkan di awal ini, bahwa desain Tuhan terhadap kita begitu luar biasa, agung adanya, dan sungguh menakjubkan. Sehingga kalau kita perhatikan, manusia juga dijelaskan sebagai keturunan Allah. Itu menurut pujangga Yunani. Bagaimana mereka menggambarkan manusia yang begitu agung sampai digambarkan sebagai keturunan Allah. Di dalam Kisah Para Rasul 17:28-29 kita bisa menemukan bagian itu. Yang menarik adalah ada satu bagian yang sangat berkesan bagi saya ketika kita menemukan pertanyaan daripada orang ketika mereka berusaha untuk menjebak Yesus. Mereka bertanya, "Guru, apakah kami harus membayar pajak?" Itu sebenarnya pertanyaan yang sangat menjebak. Kalau bilang enggak boleh, ada masalah kepada orang Romawi. Kalau boleh, maka ini juga ada masalah kepada orang Yahudi. Tetapi menarik di sana, Yesus bertanya, gambar dan tulisan siapakah ini? Itu di dalam Markus 12:13-17. Pertanyaan ini menarik menurut saya. Bukan hanya menjelaskan tentang kita boleh bayar pajak atau tidak. Karena ternyata di lembaran pajak juga ada berkata, Yesus pun bayar pajak gitu kan. Tetapi dalam hal ini menegaskan tentang Yesus berkata, gambar dan tulisan siapakah itu? Dilanjutkan kepada, berikan kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar, dan berikan kepada Allah apa yang menjadi miliknya. Kalau pertanyaan ini dan jawaban ini sampai berhenti di sini, maka kita enggak menemukan bagian yang dalam dari semuanya itu. Tetapi kalau Tuhan tanya, sekarang yang kamu tanyakan lebih lagi daripada itu apa? Harusnya kita bertanya, Tuhan, saya ini gambar dan ukiran siapa? Nah, kalau kita masuk kepada bagian itu, maka itu terasa sekali. Sebetulnya Tuhan ingin berkata bahwa kamu itu gambar dan rupa saya. Harusnya kamu dipersembahkan, diserahkan kepada saya sebagai milik daripada kehidupanmu. Oleh sebab itu ketika kita mulai bertanya, Tuhan, ini harusnya diberikan kepada siapa? Kalau kita mengerucut kepada gambar dan tulisan siapa ini, maka kita harus berani berkata, kalau di dalam diri saya ada gambar Allah. Saya sih tidak sebutkan tulisan Allah, tetapi ukiran Allah di dalam diri kita. Maka harusnya kita mempersembahkan diri kepada Dia sebagai pemilik daripada kehidupan kita. Bukan tanpa alasan Tuhan menaruh gambar dan rupanya pada diri kita. ada alasan jelas supaya kita berespon, bertanggung jawab, mengalami hubungan yang indah dengan Dia. Nah, namun sayangnya kita lihat bahwa gambar dan rupa Allah itu dirusak oleh manusia itu sendiri. Manusia kehilangan kesejatian dari gambar dan rupa Allah itu. Sehingga dikatakan memang dosa itu menghancurkan banyak hal di dalam kehidupan manusia. Upah dosa ialah maut, kemudian semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi yang menarik gini, kalau saya mau gambarkan, misalnya Bapak Ibu mempunyai uang 100 ribu, kemudian uang 100 ribu saya sobek tiba-tiba. Kemudian saya berkata, Pak ini masih 100 ribu loh, tapi udah sobek. Kira-kira mau terima enggak? Ini masih 100 ribu, ya memang ada tulisannya kan, cuman sudah sobek, mau terima enggak kira-kira? Masih bisa dilem ya untuk ibu-ibu ya. Tetapi yang menarik gini, ketika kita datang pada Tuhan, Tuhan, ini wajah saya masih dalam gambar dan rupa Tuhan, tapi sorry saya sudah berdosa, Tuhan masih terima saya apa tidak? Tetapi kita merasa pede bahwa Tuhan selalu terima kita dengan keberadaan diri kita. Dan menarik adalah bahwa Kristus menuntaskan semua kelemahan kita, ketidakberdayaan kita di dalam kasih-Nya. Sehingga apa yang dianggap murka di hadapan Tuhan ketika Yesus mengerjakan di salib, maka kita diperkenan oleh Allah. Sehingga tidak heran kalau kita melihat manusia berusaha mendandan dirinya sedemikian rupa dengan hal-hal yang lahiriah di dalam dirinya. Nah, itu sama seperti yang Rasul Paulus katakan, dia sudah ini dan sudah itu. Ya bisa digambarkan kita sudah beragama, kita sudah aktif layanan di gereja, rasanya ada kebanggaan bagi kita. Dan saya beberapa kali menjumpai seorang oma dan dia sangat bangga dengan anaknya, anak saya banyak yang jadi pendeta. Semuanya sudah pelayanan ini, pelayanan itu, pelayanan ini, pelayanan itu. Rasa-rasanya memang patut juga dibanggakan. Tetapi kalau kita lihat dari apa yang Paulus katakan, bagaimana dirinya yang menggambarkan kesalehan secara lahiriah itu, dia bilang dia disunat pada hari ke-8. Ini memang sesuai dengan hukum Taurat. Dari bangsa Israel, darah birulah dari Israel itu. Karena dari suku Benyamin dikatakan. Orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, orang yang ketat di dalam menjalankan hukum Taurat itu. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat, orang yang betul-betul serius, bukan hanya menjalankan, tapi juga melakukan. Kemudian dikatakan, tentang kebenaran dan mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Secara lahiriah, Paulus lebih daripada kita. Dia dapat dikatakan komplit ya, bukan hanya jadi pendeta kalau untuk sekarang ini pemahamannya itu jitu, kalau kita tanya ini dan itu kayaknya keluar semua. Menarik adalah ketika dia bicara tentang dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Dengan kata lain, apa sih sebetulnya kebanggaan bagi orang pada waktu itu? Ya ketika orang bisa melakukan hukum Taurat secara sempurna. Ya rasanya patut juga dibanggakan karena memang ini sesuatu yang luar biasa. Tetapi kalau kita lihat dari apa yang Paulus cetuskan di dalam bagian-bagian berikutnya, maka kita lihat spiritualitas ternyata tidak terletak pada hal-hal lahiriah. Karena di bagian bawahnya, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Paulus menemukan puncak keagungan daripada kesuksesan manusia, baik yang beragama mungkin yang melakukan kegiatan yang lainnya. Bisa diklik lagi. Jadi dalam hal ini Paulus melihat dia sebagai orang yang menemukan dirinya sebagai pribadi yang ya kalau bicara tentang hukum Taurat saya sudah ada di dalamnya, memenuhi semuanya. Kalau menurut standar kebenaran saya sudah melakukan semuanya itu, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Kita dalam puncak kesuksesan kita, kita bisa berbangga luar biasa. Tetapi ada sesuatu yang menarik, ya memang saya belum pernah ketemu dengan Paulus ya, tetapi dalam bagian ini saya bisa melihat bahwa ada sebuah penekanan khusus dari seorang Paulus. Setinggi-tingginya kita mencapai sebuah prestasi di dalam bidang apapun, termasuk bidang agama. Ternyata ketika orang berjumpa dengan Kristus, semuanya itu enggak ada apa-apanya. Makanya orang berkata gini, sebelum kita ketemu dengan Tuhan, kita merasa kitalah everything, segala sesuatu. Tetapi ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kitalah yang paling nothing, yang enggak punya sesuatu yang bisa kita banggakan. Di dalam hal ini, kepuasan Paulus bukan bicara tentang masa lalunya, tetapi dia bicara tentang kepuasan di dalam Tuhan, penemuan dia yang indah, yang agung, yang tadinya dia merasa berbangga luar biasa, tetapi kali ini dia melihat ini penemuan yang terindah dalam hidupnya. Sehingga kalau saya perhatikan beberapa bagian yang dia katakan di ayat yang ke-8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi, segala sesuatu. Karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Sebelumnya dia mengingkari tentang Kristus, menyangkal Kristus. Dia juga menganiaya jemaat. Tetapi kali ini dia melihat semuanya itu rugi. Kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku, ini pencetusan yang atau pengakuan yang dalam dari seorang Paulus. Apa yang dulu dianggap sebagai keuntungan, semua dianggap rugi. Dan anehnya dia rela melepaskan semuanya itu. Dikatakan di dalam bagian yang kita baca di ayat yang ke-8, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Malahan semua keagungan yang dianggap luar biasa itu sebagai sampah. Kata sampah di dalam hal ini sebetulnya seorang penafsir berkata dia terkaget-kaget dengan artinya. Karena di dalam bahasa Yunani skubalon itu merujuk pada sampah yang terbuang dari diri kita. Kotoran, tinja. Dianggap sebagai tinja yang memang, ya kalau orang menganggap itu berharga ya silakan. Tetapi Paulus melihat semuanya itu malah kuanggap sampah. Sama seperti seorang yang pernah kesaksian yang saya pernah dengar, dia berkata ketika ada panggilan untuk ikut Tuhan, ketika dia mengalami kesuksesan yang luar biasa di dalam pekerjaannya, tetapi panggilan itu begitu kuat untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Dia menemui seorang pendeta dan dia menemui bosnya dan berkata, Pak, saya mau mundur dari pekerjaan saya karena ada panggilan untuk melayani Tuhan. Pertama bosnya enggak yakin. Kemudian dia berkata, ya, apakah kamu kurang gaji sehingga perlu ditambah? Dia bilang, enggak, sangat cukup. Kurang yakin lagi, ditanya lagi, apakah kamu kurang gajimu? Enggak, sangat cukup. Apakah pekerjaan kamu berat sehingga perlu dikurangi? Tidak. Memang panggilan itu yang membuat dia untuk mundur dari pekerjaannya. Dengan kata lain, ini sebuah letupan perasaan ketika orang menemukan kesejatian di dalam Kristus. Saya tidak berkata kita semua harus mengundurkan diri dari perusahaan kita atau tempat kerja kita. Tetapi bagaimana orang bisa menemukan sukacita di dalam Kristus yang lebih mulia itu, lebih daripada segala sesuatu yang dianggap luar biasa di dalam dunia ini. Kemudian kalau kita pernah baca tentang kisah John Sung, dia sudah mendapat PhD S3 ketika dia pulang, kemudian ijazahnya dibuang di laut. Bagi saya ini sesuatu yang luar biasa. Bukankah kebanggaan bagi kita untuk menunjukkan kepada orang yang kita kasihi prestasi kita? Tetapi di sini tidak demikian. Oleh sebab itu saya mau menutup dengan apa yang dikatakan oleh John Calvin. John Calvin berkata, kita tidak kehilangan apapun saat kita datang kepada Kristus dengan telanjang dan dilucuti. Karena pada saat itulah kita baru mulai memiliki hal-hal yang dahulu secara keliru kita bayangkan telah kita miliki. Maka Paulus menunjukkan dengan lebih utuh betapa besarnya kekayaan Kristus karena kita memperoleh dan mendapati semuanya di dalam Dia. Bagi seorang Calvin, ketika kita kehilangan, sebetulnya itu bukan kehilangan. Kita baru sadar bahwa itu sebetulnya sesuatu yang hampa adanya. Kemudian ada sebuah pernyataan yang menarik yang sering kita dengar bahwa orang yang mempunyai segalanya namun tidak mempunyai Kristus sebenarnya tidak memiliki apa-apa. Tetapi ketika orang tidak mempunyai apa-apa namun dia memiliki Kristus, maka orang itulah orang yang memiliki segalanya. Di dalam hal ini saya ingin berkata bahwa puncak penemuan kita yang sejati, kepuasan kita yang sejati, harusnya sama seperti Paulus ketika kita berjumpa dengan Kristus, mengalami Dia. Kapan spiritual kita diubahkan? Ketika firman bekerja di dalam hati kita. Segala sesuatu bisa terjadi ini dan itu, yang sakit bisa disembuhkan, yang miskin bisa jadi kaya, tetapi itu bukan puncak daripada kepuasan, karena itu bicara tentang lahir ya. Puncak kepuasan kita bicara tentang bagaimana saya betul-betul mengalami Kristus. Ada sesuatu yang indah yang Paulus katakan di dalam bagian di ayat yang ke-9. Dia berkata bahwa, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah, di dalam 10, mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, persekutuan dengan penderitanya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang-orang mati. Tidak sekedar berkata semuanya adalah sampah, tidak menguntungkan, tetapi dia mengarahkan lebih dalam lagi. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia. Apakah ini menjadi spiritual kita? Mengenal Tuhan adalah kerinduan kita. Kuasa kebangkitannya. Bagaimana kita melihat bahwa kebangkitan Kristus yang menjadi pengharapan kita. Mau bersekutu dengan Dia dalam penderitaannya. Ini sengaja saya garis bawahi karena orang ingin bersekutu dengan Tuhan di dalam sukacitanya, tidak dalam penderitaannya. Kalau penderitaan biarkan Tuhan yang tanggung saja. Tapi kalau untuk sukacita bolehlah. Yang sakit sembuh, wah, saya mau bersekutu dengan Tuhan seperti itu. Tetapi bersekutu dengan Tuhan yang menderita dan saya ikut menderita di dalam bagian yang Tuhan percayakan, ya enggak mudah. Ya kalau saya lihat dari tema ini berbicara tentang pembaharuan spiritualitas dalam diri, ya kalau mau biasa-biasa saja bisa saja. Tetapi kalau kita mau masuk lebih dalam sama seperti Paulus yang betul-betul merasakan spiritualitas yang dalam, ya kita harus masuk pada bagian itu. Menjadi serupa dengan Dia dikatakan di dalam kematiannya. Kita kan mau hidup di dalam Dia ya. Kalau diajak mati, tunggu dulu. Nah, sehingga kalau kita lihat spirit dari para rasul, mereka mengikut Tuhan mulai dari jalan hidup sampai kematian yang Tuhan memang kehendaki bagi mereka. Cuman kita kan dari hidup, ya kalau bisa hidup lagi gitu. Tetapi yang menarik bahwa ini bisa menjadi bagian yang menggugah kita untuk melihat, betul gak sih saya ingin diperbaharui di dalam spiritual saya. Dan kita bisa belajar dari apa yang Paulus telah lakukan, bahwa ternyata pembaharuan yang mendalam bicara tentang meninggalkan kebanggaan lahiriah menuju kepada hal yang spiritual, yang sesungguhnya, yang dibicarakan oleh Paulus. Kita tahu sendiri Paulus pada akhirnya menyerahkan hidupnya untuk pekerjaan Tuhan, dan dia mati di Roma. Kiranya bagian firman Tuhan ini meneguhkan kita, kita diperbaharui di dalam Dia, dan mengalami Tuhan secara penuh dan utuh.